Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tamassakum sunnatul mubin. Para pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di kesempatan yang mulia ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita tentang yaitu sikap moderat Ahlussunnah Jamaah di antara berbagai paham dan aliran. Kita masih membahas awal-awal dari pembahasan kita, yaitu masih beranjak tentang pengertian Ahlussunnah secara bahasa dan secara terminologi, secara istilahi atau syar'i. Kemudian kita membahas yaitu perebutan mengaku, ya, pengakuan dari berbagai kelompok. Tepatnya pembahasan kita adalah pengakuan berbagai kelompok mereka adalah Ahlussunnah. Nah, ini yang kita bahas pada akhir kajian kita pada kesempatan lalu. Kita menukil juga orang Syiah pun sebagaimana yang dinukil oleh yang disebutkan oleh Nasiruddin Tusi juga mengaku, ya, dia mengatakan bahwa mereka lah Ahlussunnah. Jadi Syiah pun mengaku. Jadi semua berarti semua umat Nabi Muhammad SAW sepakatlah bahwa yang kelompok yang akan selamat yang disebut dalam hadis Rasulullah itu adalah Ahlussunnah. Cuman yang jadi persoalan adalah terjemahan Ahlussunnah itu, maksud dari Ahlussunnah itu yang jadi pembahasan kita. Jadi semua sepakat berarti karena semua mengaku kami dah Ahlussunnah. Ya, tentu ungkapan ini tidak sembarang bisa diakui gitu, ya. Tidak sembarang mau mengaku sebagai hal itu. Walaupun bagaimanapun seorang mengaku sebagai Ahlussunnah, tapi praktek dan kenyataan yang sebenarnya dia tidak menjalankan sunnah, ya tentu tidak akan tepat. Walaupun dia menulis di keningnya istilahnya, walaupun dimanapun, ya, dia buat sebagai dia ngaku Ahlussunnah kemana-mana, tetapi yang jadi persoalan bukan dari sisi memakai nama itu sebenarnya, tetapi yang lebih penting adalah praktek dalam ibadah keyakinannya yang lebih sebenarnya yang lebih ditekankan. Nah, maka kalau kita lihat ketika Syiah mengaku sebagai Ahlussunnah, nah itu sangat tidak tepat. Atau Syiah Rafidhah, ya, apalagi Syiah Rafidhah. Sangat tepat. Kenapa? Karena mereka pertama sekali adalah memusuhi imam-imam tokoh-tokoh Ahlussunnah sendiri. Mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, ya kan gitu. Dan sebagian besar para sahabat Nabi, Aisyah, Anha, Hafsah, ya. Nah, artinya di sini mereka bagaimana mereka mengaku sebagai Ahlussunnah? Sedangkan sunnah-sunnah itu dinasakan oleh Rasulullah SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnati Al-Khurafa al-Rashidin al-Mahdiin ba'ni. Pegang teguhlah sunnahku dan sunnah Khulafa al-Rashidin al-Mahdiin ba'ni. Sementara mereka, ya, memusuhi para pembawa bendera Ahlussunnah Jamaah setelah wafatnya Rasulullah SAW, terutama para sahabat Rasulullah SAW yang dilanjutkan dengan khilafan Abu Bakar Siddiq anhu, kemudian khilafan Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini tentu menjadi sebuah pengakuan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, sebelumnya kita sebutkan dia membuatkan sebuah ungkapan-ungkapan yang dia sebutkan umpamanya ketika menyebutkan hadis iftarakul ummah, dia buat hadis palsu gitu, ya. Dia katakan ini adalah hadis mutafakun alaih, padahal hadis itu tidak mutafakun alaih. Maka dia katakan waqad ayyana sallallahu alaihi wasallam fi qonaja, katanya dalam hadis yang lain mutafakun alaih, katanya dia sebutkan hadis ini bukan hadis, nanti akan dijawab. Yang memakan mislu ahli baiti kama si safinati Nuh. Itu kata dia, perumpamaan karib kerabatku, keluargaku adalah seperti kapal Nuh. Siapa yang masuk, yang naik ke kapal itu dia akan selamat, barang siapa yang meninggalkannya, sebut dia akan binasa. Nah, ini pemaham mereka. Maka dia katakan bahwa kami mendapati firqonaji itu maksudnya adalah firqonaji yang disebutkan hadis itu kulluha finnar ila wahida, maksudnya adalah kata mereka adalah madhab mada al-imamiyah, madhab keyakinan imamiyah, karena madhab Rafidhah itu di antara namanya yang penyebutan di dalam mereka menyebut madhab imamiyah, ya, karena kenapa dinamakan mereka imamiyah, bukan hanya kita menamakan mereka juga imamiyah, karena memang pembahasan mereka yang inti, sangat inti dari ajaran agama menurut mereka itu adalah masalah imamah. Ya, makanya sebetulnya persoalan yang inti sekali dari ajaran Syiah itu masalah imamah. Dari masalah imamah ini berentet kepada berbagai perbahasan. Jadi pengkafiran sahabat juga berhubungan dengan masalah karena berhubungan dengan masalah imamah, ketika mereka mengatakan sahabat telah berkhianat terhadap pesan Rasulullah SAW yang telah mengangkat Ali sebagai khalifah setelahnya, gitu. Jadi mereka mengkafirkan, dianggap oleh mereka itu telah menyanyisi penasihat Rasulullah SAW, telah mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelahnya di Banjul Khum, maka mereka mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Nah, masalah imamah. Kemudian nanti persoalan masalah keyakinan mereka tentang Al-Quran, mereka mengatakan Al-Quran itu sudah tidak asli lagi. Tetap mereka yang banyak kontribusinya nanti disebutkan, argumentasi mereka itu lebih banyak mengatakan bahwa Al-Quran tidak asli lagi, terutama ayat-ayat imamah. Ya, ini berangkat ke imamah lagi. Kemudian nanti masalah namanya Mahdi Muntazhar, itu masalah imamah lagi. Masalah Al-Bada, masalah imamah lagi. Masalah Taqiyah, masalah imamah lagi. Itu. Jadi, berbagai kalau kita sebut simpul dari sebetulnya keyakinan mereka itu masalah imamah. Maka, itu diantara. Dan mereka meyakini persoalan imamah ini adalah suatu hal yang sangat pokok dalam ajaran mereka. Maka barang siapa yang tidak meyakini imam-imam yang mereka anggap sebagai imam ya, yang 12 itu, menurut mereka bukan sebagai seorang muslim. Nah itulah, makanya dalam sebagian syahadat mereka menambahkan syahadat mereka dengan menyebut nama 12 imam tersebut. Baik, maka hadis mereka sebutkan ya, mereka menyebutkan bahwa yang berbeda dari berbagai aliran menurut Tusi ini adalah Syiah, kata mereka. Maka alaih syiah itu, yang berbeda itu adalah yang menyendiri dari semua aliran itu adalah Syiah, maka berarti mereka lah yang sebut Ahlu Sunnah. Nah, ini pengakuan mereka. Ya, ini pengakuan mereka. Ya. Nah, tentu sebuah kesimpulan sangat clear kalau dia katakan bahwa karena berbedanya Syiah dari segala sisi dari kelompok kaum muslimin yang lainnya, itu mereka langsung mengatakan mereka lah Ahlu Sunnah, itu satu-satu hal yang aneh sekali. Perbedaan di situ bukan berarti karena berbeda semua kaum muslimin secara total lalu dianggap itu perkona ajiyah. Karena banyak sekali nanti akan ada perbedaan-perbedaan yang menyiri-menyiri setiap firqah itu. Ya. Lalu masing-masing perbedaan itu akan diakui sebagai mereka perkona ajiyah. Sebetulnya perbedaan yang menyendiri itu bukan dalam hal keyakinan, yaitu apabila keyakinan yang dia anur itu sesuai dengan keyakinan para sahabat. Nah, itu mungkin menyendiri sebenarnya disebut dalam hadis Rasulullah SAW, tubal ghuraba. Ya, budak Islam mukarim masuk mukarim tubal ghuraba. Islam dimulai asing kemudian akan kembali asing, ya, kata Rasulullah SAW. Maka surga lah bagi orang-orang yang dianggap asing. Nah, keasingan ini bukan karena berbeda dalam istilah keyakinan dalam berbagai hal lalu dianggap itu aliran yang benar, bukan perbedaan karena dianggap asing karena dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan paham salafus saleh, itu keasingan mereka. Ya, jadi ini satu pemahaman dulu kalau dia jadi standar itu keasingan. Bukan keasingan semata. Kan ini maksud keasingan menjadi standar itulah keasingan ketika dianggap asing karena menjalankan sunnah Rasulullah SAW, berpegang teguh dengan akidah yang benar. Nah itu. Kemudian ungkapan mereka mengatakan bahwa Ahlul Bait itu sapi dan utuh. Hadis ini sudah jelas hadis yang diwaibkan oleh Imam Zahabi dan Al-Bani lainnya para ulama. Sedangkan yang benar itu adalah ya ataupun yang dikatakan hadis muttafaqun alaih ini adalah kebohongan dari Rasulullah Tusi ini. Kemudian yang terkenal ada ungkapan Imam Malik yang terkenal menyebutkan bahwa sunnah mislu safinati Nuhin. Nah iya, sunnah bukan Rasulullah yang disebutkan oleh Imam Malik. Bukan Ahlul Bait. Tapi sunnahku, kata Rasulullah SAW, sunnah itu kata Imam Malik, sunnah orang berpegang teguh dan sunnah itu atau sunnah itu seperti kapal Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya, naja, dia akan selamat. Ini as-sunnatu mislu safinati. Sedang terjadi gelombang pemikiran kehancuran dalam pemahaman agama, maka datang safinah untuk menyelamatkan kita itu adalah safinah tunuh, yaitu pemahaman sunnah. Ya, barang siapa menaikinya dia akan selamat, kata Imam Malik. Wa man takhallafa anha, orang yang mengasingkan menyelisihinya, menyalainya, ya, halaka, sebelum dia akan binasa. Nah, ini maksud itu sunnah, bukan mazhabnya Ahlul Bait yang dianut oleh Syiah. Baik. Kemudian di antara kelompok lain yang juga mengaku-ngaku sebagai Mu'tazilah, Ahlus Sunnah itu juga kelompok Mu'tazilah. Mereka juga klaim juga mereka sudah Ahlus Sunnah, yakni. Maka kita katakan berarti semua umat ini sepakat bahwa kelompok yang benar itu adalah Ahlus Sunnah, tetapi mereka dalam kenyataannya masing-masing mengaku sebagai Ahlus Sunnah, kenyataan mereka justru tidak berpegang teguh dengan Sunnah. Ini yang jadi persoalan. Ya, di antara pendapat ini Amr bin Ubaid pernah mengatakan kepada Khalifah Al-Mansur, ya, ketika dia waqad salahu ayyinahu bi ashabihi, yaitu untuk Khalifah Al-Mansur ini berkata kepada Amr bin Ubaid, tokoh Amr Mu'tazilah ini, untuk menjadi pendukung ya Khalifah Al-Mansur. Ya, maka dia katakan, Amr bin Ubaid berkata kepada Khalifah Al-Mansur, Amirul Haq yatba'uka ahlu. Jadi tegakkan kebenaran, nanti orang-orang yang mengikuti kebenaran akan membelamu. Nah, yang dimaksud orang Mu'tazilah itu adalah ya, yang dimaksud oleh dia adalah orang Mu'tazilah. Jadi makanya ketika terjadi fitnah khalqil Quran ya, yang didukung oleh Ma'mun kemudian Al-Mansur, kemudian berikutnya fama ala al-Mansur idza arada ma'unatahum illa yarfa'a rayatahum wa yadhhar wadhhar madhhabahum. Jadi maksudnya adalah dia mengusulkan kepada Khalifah Al-Mansur agar ya mendukung madhab Mu'tazilah. Kemudian dia berdalil ala annahum firqah najiyah, mereka berhujjah bahwa mereka firqah najiyah dengan riwayat yang muharrafah. Muharrafah yang dilencengkan oleh mereka. Yang di apa namanya? Yang sengaja mereka apa namanya? Mereka pinter lah bahasa kita ya, mereka pinter itu tentang hadis iftiraqul ummah. Jadi satu hal yang sangat menonjol dari kalangan pelaku bid'ah ini adalah mudahnya mereka berbohong. Nah itu satu hal itu. Mudahnya mereka berbohong. Ketilahat tadi, Nasir Tusi dari kelompok Syiah, juga mereka melakukan kebohongan dalam menyampaikan sebuah hadis, ya, atau perkataan Imam Malik tadi mereka putar. Kemudian juga, apa namanya, orang Mu'tazilah ini, Abu Nu'be ini juga, ya, mempelintir hadis iftiraqul ummah itu. Faqalu. Diwarakan dari Sufyan Tsauri. Dia nisbatkan riwayat Sufyan Tsauri dari Ibnu Zubair katanya dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW bersabda, "Satatarka dil ummah, satatarka ummati akan terpecah belah umatku ala bid'ah yang sab'ina firqah." Jadi dalam 70 sekian dari kelompok. Abarruha wa atqaha al-fi'ah al-Mu'tazilah. Subhanallah. Dia rubah lafaz hadis itu, dia pelintir. Yang lebih baik, yang paling bertakwa adalah fi'ah Mu'tazilah, yaitu fi'ah Mu'tazilah katanya. Ini kemudian walam sya'aru bi tafarrudihim bi hadhihi riwayah fatah musafian. Jadi ketika dia merasa riwayat ini hanya datang dari mereka, tidak ada rawi lain yang mengatakan, dia menuduh Sufyan Tsauri yang telah merubah riwayat ini. Subhanallah, bagaimana mereka beraninya menyatukan kehormatan ulama. Sufyan Tsauri adalah seorang ulama yang siqah ya, yang amirul mukminin fil hadis, ya kan? Nah, dia katakan karena mereka merasa mereka telah membuat sebuah riwayat palsu itu, mereka menuduh itu perbuatan Sufyan Tsauri. Bahwa dia berkata kepada sahabatnya, tasamu bihadal ism li'annakum i'tazaltum zulma. Jadi maksudnya apa? Dia setelah menggunakan riwayat nisbatkan Sufyan Tsauri ini bahwa yang paling baik itu adalah kelompok Mu'tazilah di kelompok-kelompok yang terpecah belah itu, ya, menurut mereka tadi. Maka Sufyan Tsauri berkata kepada sahabatnya, bernamalah kalian dengan nama ini. Karena kalian dinamakan Mu'tazilah, karena kalian telah menjauhi kegelapan. Nah itu, jadi sebutkan. Faqalu, lalu dijawab, sabaqa biha Amr bin Ubaid wa ashabu. Jadi kata, ada orang mengatakan, semua ungkapanmu telah didahului oleh Amr bin Ubaid. Jadi dikatakan oleh dia, ungkapanmu telah didahului untuk menyampaikan seperti itu oleh Amr bin Ubaid katanya. Qalu fakana sofai madadilka yarwi wahidatan najiyah. Jadi, lalu mereka mengatakan setelah itu, ya, Sofyan hanya meriwayatkan satu saja yang selamat. Nah, ini coba lihat, yang anehnya mereka, orang Mu'tazilah ini adalah kelompok yang tidak mau berhujjah dengan hadis ahad. Tetapi mereka justru membuat hadis palsu demi membela mazhab mereka yang sesat ini gitu ya. Nah, ini yang aneh mereka. Ini kita katakan mereka, bagaimana kalian bisa berhujjah dengan hadis ahad dalam bab i'tiqad? Ya, bagaimana kalian bolehkan untuk diri kalian berhujjah dengan hadis ini, sedangkan kalian telah mencelah rawi-rawinya, yaitu Sufyan. Bahwa dia telah melakukan perubahan dalam lafaz hadis ini, ya, dan meletakkan ibarah, ya, makan ukhra, ya, menubah-ubah ibarat dalam hadis tersebut. Tapi tidaklah heran dengan sikap orang-orang al-bidah seperti itu. Fa'inahidah alamati al-bidah, karena salah satu contoh al-bidah itu adalah annam ya'khuduna minas sunnah mawafaqa ahwa'ahum. Mereka itu hanya akan menjalankan sunnah hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, baik sunnah itu sahih atau dhaif. Jadi walaupun sunnah itu dhaif, bahkan tidak hadis pun kadang-kadang mereka malah ambil gitu. Yang penting dapat mendukung apa pemahaman dan apa namanya pemikiran dan hawa nafsu mereka. Wa yatrukuna ma lam yuwafiq ahwa'ahum min al-hadis wa in sahha wa akhrajahu syaikhan. Ya, dan mereka akan meninggalkan dalil-dalil yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka walaupun hadis itu hadis yang sahih dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Maka kita lihat Ahlul bid'ah secara umum memang begitu mereka. Secara umum mereka melakukan hal yang sama ya. Mencari, jadi salah satu ciri ahlul bid'ah itu adalah yuk minuna biba'adil kitab wa yakuluna ba'. Memilah-milah, memilih-milih dalil-dalil yang bila cocok dengan pemaham mereka, mereka ambil. Kalau tidak, mereka tinggalkan. Termasuk ayat Al-Quran pun demikian. Ya. Kemudian kerja mereka itu adalah imam pertentangan antara Al-Quran dan ayat Al-Quran. Mereka anggap saling bertentangan, atau mereka pertentangan antara Quran dan Sunnah, atau mereka pertentangan antara Sunnah dengan Sunnah yang lainnya. Baik. Wa Mu'tazilah juga mengaku bahwa mereka adalah orang berpegang dengan Sunnah dan Jamaah. Duna gharihim ma'akulim di'adib hujjati hadis had. Ya. Selain mereka tidak. Ya, mereka bukan selain mereka. Ya. Mereka mengakulah mereka orang berpegang teguh dengan Sunnah Jamaah. Bukan selain mereka. Ya, walaupun mereka tidak hujjah dengan hadis ahad. Baik. Sebenarnya terdapat dalam kitab Fadl al-I'tizal wa Tabaqatul Mu'tazilah. Ini ada kitab karena Abi Qasim al-Balkhi wa Qajam Jabbar wal Hakim Jashmi ya di sini dijelaskan oleh dia ya bagaimana mereka mengaku sebagai al-sunnah dalam kitab Fadl al-I'tizal, keutamaan i'tizal kata mereka dan Tabaqat Mu'tazilah yaitu wa ma'na sunnah idza udhifa ilaihi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ma'umira bihi liyudha ma'alaihi kata mereka maksud dari sunnah itu apa yang diinfakkan Rasulullah SAW. Dan apa yang ia pintakan untuk dipegang teguh di atasnya. Fa'alahu liudana iktidabi. Atau dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk ditauladani. Famahadha haluhu yu'addu sunnatu Rasulullah SAW. Maka dia katakan, bila demikian, maka itulah yang dianggap sunnah Rasulullah SAW. Wa innama yaqa'adal isim ala masabata anu qawalahu au fa'alahu. Nah dia sebutkan, tetapi bisa digunakan kalimat sunnah itu sesuatu yang sudah pasti itu diungkapkan. Dan dikatakan atau dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adapun yang dinukil dari akhbar ahad. Nah ini untuk mereka tidak berhujjah dengan khabar ahad. Adapun yang dinukil dengan khabar ahad. Fa'in sahafi syurut qabul. Yuqalu fi anu sunnah ala wajil ta'aruf. Jadi kalau sesuai dengan syarat-syarat yang diterima. Maka dikatakan itu hanya sunnah dalam bentuk uruf saja. Ya. Lianu idha lam ya'alam dhalikal qawul au dhalikal fi'in fa'qaw bi anu sunnah yuqbah. Sesuatu yang tidak pasti. Ungkapan atau dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka itu tidaklah pantas disebut sunnah. Ya analana amanu anakuna kadzabina fidalika. Ya, bila jadi kita terdapat dalamnya ada perahu-perahu yang bohong. Atau kita, ya analana amanu anakuna kadzabina fidalika wa ala hadal wajah la yajuzu fil aql ayakulu fi qabla ahad. Qala Rasulullah SAW. Jadi kata mereka, karena itulah tidak boleh dikatakan dalam kabar-kabar ahad, telah berkata Rasulullah SAW. Jadi intinya bagaimana? Mereka adalah orang-orang yang menolak khabar ahad di dalam masalah akidah. Maka oleh sebab itu hal seperti inilah yang dibantah oleh Imam Syafi'i dalam kitab beliau, kitab Ar-Risalah. Mereka yang membedakan mengamalkan sunnah atau yang baik menolak sunnah secara totalitas, tidak mau berhubung atau Quran dengan hadis masalah akidah. Kalau adalah ini yang pula Syaira Parudi Maturidiyah. Mereka juga menyebutkan dalam kitab-kitab mereka selain mereka bukan ahlu sunnah. Begitu kita jelaskan sebelumnya ketika kita menyebutkan sejarah munculnya istilah ahlu sunnah itu kan tetapi sebelum kan banyak kitab akidah yang telah ditulis dengan judul Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri. Nah, ini yang masalah. Jadi oleh sebab itu mereka seperti Baqillani kemudian juga para ulama-ulama lain yang mereka adalah mengaku sebagai Ahlussunnah ya dalam pemahaman mereka ya. Di mana termasuk ya Baqillani dan juga Kalam Baghdadi kitab yang itu yang menulis kitab Al-Furqan Al-Firaq ya kemudian juga Abu Muzaffar Asfaraini Kalam Al-Juwayni Imam Juwayni pokoknya ini pada mereka hidup di abad kelima ya abad kelima ini seperti apa namanya Baqillani itu dia wafat pada 403 Hijriah yakni di akhir abad ke-4 Hijriah ya dan di awal abad 5 Hijriah. Adapun yang lain-lainnya seperti Baghdadi tadi, Abdul Qadir Baghdadi dalam kitab Al-Furqan Al-Firaq, ya. Nah, itu adalah wafat pada tahun 429 Hijriah. Di awal abad ke-15 Hijriah. Demikian pula Abu Muzaffar Absara ini wafat pada tahun 471 Hijriah. Jadi agar kita tahu nih tahun-tahun ini masa sebelum itu tidak ada kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka memang kita wajar ya, sebenarnya kita jelaskan wajar setiap orang mengaku sebagai Ahlus Sunnah karena memang sepakat ya umat Islam berarti yang selamat dari golongan selamat yang disebutkan dalam hadis iftirakul ummah itu adalah firqatun najiyah adalah golongan Ahlus Sunnah Jamaah. Nah ini juga pada abad ke-5 Hijriah, 471 Hijriah beliau wafat. Kemudian Al-Juwayni, Imam Al-Juwayni juga wafat pada 478 Hijriah, abad ke-5 Hijriah juga. Kemudian Imam Al-Ghazali yang wafat pada 505 Hijriah, itu di awal abad ke-6 Hijriah. Nah, kemudian juga Kalam Ar-Razi. Ar-Razi ini jelas-jelas, ya, sangat keras dalam menolak hadis ahad dalam sebagai dalil dalam akidah. Kemudian juga Ahmad bin Musa Al-Khayali, ini abad ke-9 Hijriah, 462 Hijriah, adapun Ar-Razi itu abad ke-7 Hijriah, yang wafat 606 Hijriah. Ya. Taib, kemudian juga di akhir-akhir Ibrahim Muhammad Al-Bajuri, ya, yang wafat 1277 Hijriah, dalam kitab Jawharat Tauhidnya, juga mengatakan ya bahwa yang masuk Ahlus Sunnah itu adalah Asy'ariyah. Kemudian termasuk Ramadan Buti di antara ulama-ulama yang mu'asirin dari ulama Asy'ariyah. Kemudian Wahbi Sulaiman Al-Ghawiji Al-Albani ya dari ulama Asy'ariyah yang hidup di masa kontemporer ini. Baik. Kemudian ya itu diantara pengakuan pokok mereka. Baik, tentu kita bagaimana cara mengenal sunnah? Ya, tentu mengenal sunnah tidaklah sulit dengan melihat bagaimana amalan dan perkataan Rasulullah SAW dalam riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab hadis yang riwayat yang sahih tentunya. Nah, diungkapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya, beliau mengatakan walaysa fi sunnah qiyasun wala tujrabu lahal amsal. Jadi sunnah itu tidak ada kias-kias ataupun perumpamaan-perumpamaan yang dimaksud dengan ini oleh beliau adalah perkataannya ahli kalam. Walakum daraku bil unkul. Sunnah itu bukan harus ya sesuai dengan akal ya diketahui dengan akal. Jadi wal ahwa dan hawa nafsu. Inna ma hiya itiba wa tarkul hawa. Jadi sunnah itu kata beliau bukan kias, bukan juga dengan di perumpamaan-perumpamaan, juga pula dengan diketahui dengan akal semata. Dan juga hawa nafsu, tetapi adalah dengan mengikuti dan meninggalkan hawa nafsu. Kemudian juga berkata Abu Abdullah Muhammad bin Muzamani, dia mengatakan, "I'lam rahmatullah anna sunnah dalil Qur'an." Ketahuilah, ini wafat 339 Hijriah, 399 Hijriah. Ya, yang Abu Abdullah Muhammad bin Abi Zamanin. Ya. "I'lam rahmatullah, ketahuilah semua alam rahmat, kemudian wa sunnah adalah dalil Qur'an." Adalah petunjuk Al-Quran wa annaha la tudaku bil qiyas, bahwa dia tidak diketahui dengan qiyas, wala tukhadhu bil uqul, bukan juga diambil dengan akal, wa innama ya fil itiba' lil immah, tapi dia sunnah itu adalah dengan mengikuti para ulama ya walima masya alai jumhur hadil ummah, ya serta apa yang diamalkan oleh jumhur umat ini. Baik. Berkata juga Abu Nasr Az-Zijzi, ini pada abad ke-5 Hijriah, 444 Hijriah beliau wafat. Wala khilafu bina uqala bi anna sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tu'lamu bil aqli wa innama tu'lamu bin naqli. Diketahuilah bahwa tiada perbedaan antara ulama, orang-orang berakal bahwa sunnah Rasulullah SAW tidaklah diketahui dengan cara akal tapi diketahui dengan cara an-naql, dengan diriwayatkan. Ya maksudnya di sini adalah menolak pemahaman al-kalam ketika mereka menjadikan mizan untuk terimanya sebuah dalil itu bila sesuai dengan akal dan logika mereka. Nah, ini yang diungkapkan dalam kitab-kitab Ahlul Kalam secara umum, ya, mereka mengatakan bila ada hadis yang tidak sesuai dengan akal, maka hal itu tidak perlu untuk digubris, ya. Itu kata mereka. Atau boleh digubris dengan ditakwil. Nah, ini maksud mereka. Oleh sebab itu jika kita lihat mauqif orang-orang sebagian dari para ulama-ulama yang bermadzhab al-kalam, mereka itu adalah mentakwil, ya, melakukan apa namanya sunnah-sunnah yang mereka anggap bertentangan dengan logika mereka. Nah, kemudian berkata Imam Syafi'i, "Fakullu mudda'il sunnah." Nah, ini tadi kan jawaban. Maka setiap orang mengaku mengikuti sunnah, yajib ayutalab binakl sahih. Wajib diminta orang yang mengaku memiliki sunnah, mengamalkan sunnah, wajib diminta kebenaran dengan nakl sahih. Yaitu nakl itu bukti dalil ya, yang sahih, bima yakuluhu. Dengan apa yang dia katakan? Ya, mengatakan ini sunnah, ini perbuatan sunnah. Harus diwakilkan ada dalil yang mengatakan itu dengan sahih. Dengan apa yang dia katakan? Karena tadi darika wali masidukuhu, jika dia menunjukkan dalil yang sahih, ya, diriwayatkan yang jalan sahih, maka diketahui kebenarannya. Wa qubila qawluhu, diambil perkataannya. Wa ilam tamatak, wa ilam tamatak minak lima yakuluhu, dia tidak bisa membuktikan, menukil apa yang, membuktikan dalil dari hadis-hadis Nabi SAW, tentang apa yang diceritakannya, yang lima yakuluhu anis salaf, ataupun dari ulama salaf, yuli ma'anu muhdithun za'ihun. Maka disitu dia ketahui bahwa dia adalah seseorang yang telah melakukan bid'ah dan melenceng. Berkata pula Abu Zafar As-Sam'ani yang wafat pada tahun 489 Hijriah, "Falawudda min mada min ta'arufin makana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka mestilah kita mengetahui apa yang ada di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, washabuhu dan para sahabatnya. Tentu ini si mana maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis iftarakul ummah, akan terpecah belah umatku ini 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Lalu ketika beliau menyebutkan golongan yang selamat, golongan perkatu najah ini adalah ma'ana alai washabi, orang yang berada di atasnya aku di atas, orang yang berada seperti aku berada di atasnya dan para sahabatku pada hari ini umpamanya. Ya, makanya kata beliau di sini, di sinilah kita wajib mengetahui apa yang menjadi pegangan Rasulullah, para sahabat Rasulullah SAW. Walaih sutarikum ma'rifatina illa naql, tidak ada jalan untuk mengetahui itu kecuali dengan cara an-naql. An-naql itu adalah al-wahyu, Al-Quran, Sunnah, ini an-naql, katakan an-naql itu maksudnya adalah lawan dari akal. Ya. Baik ini menuju ila dalika, maka wajiblah kita kembali kepada hal itu. Nah. Kemudian, ini ungkapan dari para ulama-ulama al-sunnah yang menjelaskan tentang maksud ya, apa itu sunnah. Gitu. Ini ungkapan para ulama dari ulama al-sunnah yang menjelaskan secara jelas bahwa sunnah itu tidak ada jalan untuk mengenalnya, mengetahui kecuali binaklis sabit as-sahih, kecuali dengan adanya periwayatan yang pasti, yang sahih. Wa tiba'il mahdoh, mengikuti sunnah itu sendiri. Lima sabata minha, menjalankannya, mengikutinya. Ya. Kemudian wala sabila matiha wa idraka illa ini fama huwa mauqif ana. Sekarang ini ditanyakan. Jadi kata ulama-ulama al-sunnah bahwa jalan untuk mengikuti sunnah itu adalah dengan naql as-sahih wa tiba'il mahd al-mahd. Jadi mengikuti secara benar ya sunnah itu. Sekarang bagaimana kata Asy'ariyah tadi mereka mengklaim bahwa mereka adalah mereka al-sunnah. Kita mencoba bagaimana pandangan ulama-ulama Asy'ariyah tentang sunnah. Nah, apakah mereka adalah benar-benar berkaitan dengan sunnah itu? Ya, bagaimana? Ya, lima arti makan alim Nabi SAW. Bagaimana mereka dalam mengetahui ya sunnah? Nah, sekarang kita akan melihat mauqif atau pandangan Asy'ariyah dari minnaql umuman wa sunnah khususan, dari dalil-dalil wahyu secara umum ataupun secara sunnah secara khusus. Jika kita melihat kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama Asy'ariyah, ya, kita mendapati mereka adalah orang menjadikan akal sebagai pedoman asas, pedoman yang inti, pegangan yang utama menurut mereka adalah akal. Adapun naql, adapun wahyu adalah taba'an lahu, adalah mengikuti kepada akal. Nah, lalu mereka membagi ya, an-naql ma'an-naql, posisi wahyu dengan akal itu tiga hal. Imma yakuna naql qat'i subut kal mutawatir masalan, imma ada wahyu itu adalah kesahihannya valid seperti hadis-hadis mutawatir, valid maksudnya pasti tidak ada keraguan mutawatir. Dan itu sesuai dengan akal. Nah, bahada yaqbalunahu, ini mereka terima karena dia sesuai dengan akal. Kemudian wa qawlu mujibul amal. Jadi dan wajib beramal dengan hadis tadi. Yang kedua imma yakuna qat'iyan, hadis itu qat'i. Baik itu Al-Quran itu hadis mutawatir. Tetapi kandungannya secara zahir menurut mereka menyalahi akal. Maka dalam hal ini mereka memiliki dua solusi. Imma dita'wil an-naql, ya wahyu tadi, Al-Quran atau sunnah itu sesuai dengan akal. Ya, jika mungkin kan dita'wil sesuai dengan logika, maka sunnah itu dita'wil. maka di sini bisa diterima wayaqbalu naql wa yu'awwal, diterimalah naql tadi, wahyu tadi, dan ditakwil supaya sesuai dengan logika. Ala yakuna yang kita uji, ya tidak mungkin ditakwil, wa hadza yardu li mukhalafati al-aql, maka berarti nas ini ditolak karena tidak sesuai dengan logika, karena akal adalah hal yang lebih dahulu daripada nakal menurut mereka. Nah, kondisi yang ketiga, ayakuna kalaisa biqati'. Jadi dalil nakal ini, dalil wahyu ini sunnah rumahnya, sunnah yang tidak qati', itu sunnah khabar ahad tadi yang tidak disebutkan. Kalau tidak qati', itu khabar ahad, seperti khabar ahad, dan ini mereka memiliki tiga prinsip terhadap hal ini. Jika sesuai dengan akal, maka ini diterima. Ya, diterima bukan karena dia dalil, tapi karena sesuai dengan akal. Yang kedua adalah menyalahi akal. Ya, tapi mungkin untuk ditakwil, untuk sesuai dengan logika akal, maka ini harus ditakwil. Ya. Kemudian yang ketiga, jika dalil yang khabar ahad tadi menyalahi akal dan tidak mungkin ditakwil, maka hukumnya adalah ditolak. Ya, ini sama dengan hadis yang qat'i, apa? Hadis yang qat'i mutawatir juga. Ini secara umum pendapat orang-orang ini, ya, di dalam memahami hubungan antara wahyu dengan logika. Nah, ini bukan sekedar omongan kita akan nukil perkataan mereka. Seperti kalam Ibnu Fawrak yang wafat pada 406 Hijriah, mengatakan, wa makana min nu'il ahad, adapun dalil yang dalil ahad, hadis ahad, dimasahat al-hujabihi, yang boleh berhujah dengannya, min tariqi wasaqatun naqal, dan telah pasti kesahihan nakalnya, ya, tariq yang diriwayatkan oleh orang-orang yang siqah, wa adatu ruwah, adilnya rawi-rawinya, dan sambung sanadnya, bersambung sanadnya, fa inna dhalika illa min kujil ilmi, fa inna dhalika wa illa min yujibul ilm. Ya, walaupun demikian, ya, sesungguhnya ya, tidak mempedakan ilmu, lam yujibul ilm, wal qata, tidak mempunyai ilmu yang pasti, ilmu yang bisa untuk dipegang secara mutlak. Fa inna yaqtadi ghalibud dhann wa tajwizul hukm. Jadi hanya dipakai untuk ghalibul hukm, ghalibud dhann. Itu adalah prasangka yang lebih yang lebih dominan gitu. Nah, jadi mereka tidak mengatakan itu bukan faedakan ilmu ataupun bisa diambil secara hujah yang mutlak. Berkata pula Al-Baghdadi, ini Al-Baghdadi tadi adalah Abdul Qahir Baghdadi, penulis kitab Al-Farq bin Al-Firaq yang wafat pada tahun 429 Hijriah. Al-Akhbar inna salasa aqsam. Mereka menyebutkan hadis-hadis itu terbagi tiga, mutawatir ahad wa mutawassit. Jadi mereka membagi hadis mutawatir, khabar ahad. Yang masuk khabar ahad ini hadis yang tidak mutawatir. Baik itu hadisnya masyhur, aziz, atau gharib. Ya, yang penting jalannya enggak sampai mutawatir. Yang masuk hadis mutawatir itu adalah yaitu yang dijawabkan dengan jalan yang begitu banyak dari sahabat Nabi SAW. Ya, bukan satu orang sahabat yang mengatakan hadisnya. Mungkin sampai bisa 15, ya, 10. Yang tidak mungkin untuk terjadi kekompakan mereka menurut secara kebiasaan untuk terjadi kebohongan dalam hal itu. Itu menurutnya ma yahulu tawatu'uhum al-kadzib, ya, sesuatu yang tidak mungkin mereka itu membuat rekayasa tentang riwayat itu. Jadi banyak sahabat meriwayatkan, apalagi berbeda-beda daerahnya. Ya, nah. Adapun hadis ahad itu hadis yang tidak sampai tingkatnya kepada jumlah rawi mutawatir tadi. Nah, dia bagi yang ketiga ada mutawasit antara dua itu. Bainahuma mustafid jari majra tawatur fi ba'di ahkamihi. Jadi yang sebut mereka adalah bagian ketiga kata dia mustafid, yaitu memiliki hukum antara keduanya. Nah, lalu dia sebutkan akhbar ahad itu adalah sahih sanadnya dan mutunya agar mustahilah, yaitu matanya tidak mustahil menurut akal, karena ini wajib amal dengannya dunal ilm, tidak membedakan ilmu. Apa maksud membedakan amal dengan ilmu? Beramal dalam hukum-hukum ahkam boleh, tapi untuk sebaik prinsip dalam akidah itu tidak boleh. Itu maksud mereka membedakan antara amal dengan ilmu. Karena sudah azan, kita pending dulu, ya. Kita lanjutkan sedikit sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab insyaallah. Tadi kita sebutkan dia katakan khabar ahad menurut Abdul Qahir Baghdadi adalah yaitu apabila sahih isnadnya dan matangnya tidak mustahil secara akal, maka itu boleh diamalkan tapi tidak menjadikan sebagai dasar dalam akidah. Jadi mujibatun lil amal kana mujibatan lil amal biha dunal ilm. Jadi maksudnya adalah wajib diamalkan tapi tidak memfaedakan untuk dipegang sebagai ilmu, artinya sebagai dasar dalam akidah. Nah, kemudian dia menyebutkan dalam syarat menerima khabar ahad itu adalah wa syartu tsalis, syarat ketiga katanya adalah ayakuna matanul khabar, ayakuna matanul khabar mimma yajuzu fil aqli qaumuhu. Jadi kata dia, syarat diterimanya khabar ahad itu adalah matan dari kabar itu, dari hadis itu, yaitu boleh secara akal. Ya, sesuai dengan akal itu maksudnya. Jika ada rawi meriwayatkan sesuatu yang mustahil secara akal, wa yahtamil ta'wilan, ya, tidak boleh ditakwil, takhabaru marbut, ya. Walam yahtamil ta'wilan, jadi kalau ada rawi meriwayatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan logika, maka dan tidak bisa ditakwil, ya, walam yahtamil ta'wilan, ya, takhabaru marbut, ya. Walam yahtamil ta'wilan sahihatin, yang tidak mungkin untuk ditakwil secara sahih, khabaru marbut, maka kabarnya ditolak. Jadi inilah bentuk bagaimana mereka dalam sisi mengamal khabar ahad. Intinya ahlul kalam itu, mereka hanya memegang khabar ahad, itu hanya pada bagian amal, pada bagian hukum-hukum, tidak pada bagian hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan atau akidah, pokok-pokok akidah. Nah ini kesimpulan dari mereka. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti ungkapan-ungkapan mereka dalam memandang khabar ahad ini. Maka disinilah mereka tersisinya nanti dari ahlu sunnah. Karena madhab mereka adalah pegang pada akal sesuai dengan madhab ahlu kalam. Karena mereka menjadikan kunci inti ketahuan benarnya syariat menurut mereka adalah dengan akal. Karena itu akal tidak boleh ditentang oleh wahyu. Nah selama wahyu, wahyu itu terbagi dua menurut mereka, wahyu yang mutawatir itu. Jika sesuai dengan akal, diterima. Jika tidak sesuai dengan akal, kondisinya dua. Ima bisa dimasuk, ditakwil sesuai dengan logika, maka bisa diterima. Jika tidak sesuai dengan logika, maka ditolak. Nah ini sikap mereka dalam memandang sunnah Rasulullah SAW atau dalil dalam sunnah. Khususnya berkaitan dengan dalil i'tiqad. Untuk demikian, untuk jumpa kali ini kita cukup sampai di sini dulu. Insya Allah pada jumpa yang akan datang, kita akan ungkapkan ungkapan para ulama Asy'ariyah yang ketika mereka pandangan mereka terhadap khabar ahad itu bagaimana dalam masalah usul i'tiqad. Nah, karena ada orang-orang yang mengaku juga Asy'ariyah di negara kita ini mengatakan, oh tidak, mereka mengamalkan khabar ahad itu adalah fitnah bohong. Kita lihatkan ungkapan-ungkapan ulama mereka, mereka tidak memakai khabar ahad di dalam apa namanya berhujjah. Itu dalam cara statement mereka, cara kaidah. Tapi nanti dalam tatbik mereka, dalam ketika mereka berhujah-hujah masalah i'tiqad, banyak mereka juga berhujah khabar ahad. Nah, di sini lantak kontradiksinya mereka. Tapi tadi kata mereka, menurut mereka tentu dengan seluruh syarat mereka sesuai dengan logika atau bisa ditakwil. Itu syarat bagi mereka diterimanya khabar ahad untuk menjadi dasar dalam keyakinan. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kita kembali kepada bagian apa? Sesi tanya jawab. Alhamdulillah, guru kita Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra yang telah membaruskan materi pada malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita pahami. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya sesi tanya jawab dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami. Pertanyaan pertama datang dari Juraidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya. Assalamualaikum. Apakah yang hanya bersandarkan Al-Quran dan Hadis itu disebut sebagai ahli sunnah? Dan apa hukum seseorang yang suka membid'ah-bid'ahkan orang lain? Lalu setiap perkara ia selalu meminta bukti hadis dan dalilnya. Itu bagaimana, Ustaz? Barakallahu fikum. Baik, tadi sudah kita jelaskan bahwa ungkapan ulama, jika ada orang mengaku ini adalah sunnah, dia harus membuktikan dalilnya apa. Jadi sebenarnya diungkapkan oleh Abi Zamanin dan para ulama-ulama yang telah disebutkan bagaimana kita mengenali sunnah atau tidak. Biasanya orang mengatakan bid'ah-bid'ahnya adalah sebagian dari sunnah. Baik, itu dasar dalam beramal itu harus disesuaikan dengan dalil yang sahih tentunya. Bila dia menyebutkan hadis sahih, nah itu adalah sunnah ya, kita ikuti ya, bukan disarankan harus sesuai dengan logika dulu. Kemudian ada pun suka membid'ah-bid'ahkan, ya tentu jelas suka membid'ah-bid'ahkan adalah hal yang tidak benar. Ya, membid'ahkan yang tidak bid'ah dianggap benar itu bukan hal yang perkara yang dibolehkan oleh agama. Karena setiap ungkapan yang kita kita lontarkan akan diminta pertanggungjawab di akhir kelak. Ya, tetapi juga kalau memang bid'ah, ya dihukum bid'ah, jangan dianggap sunnah. Nah, jadi harus profesional kita, tidak mudah juga mencap ini bid'ah itu bid'ah, ya, karena harus dijelaskan apa perkataan bid'ah, apa yang dimaksud bid'ah itu, karena ada juga yang menganggap bahwa menaiki mobil, ya, kata mereka itu bid'ah. Dulu salah ada Nabi tidak naik mobil dari masyarakat. Lah, kalau kalian mengatakan ini bid'ah, berarti kalian juga hukum bid'ah. Nah, ini kan ngawur dalam memahami bid'ah itu. Bid'ah itu bukan dalam perkara-perkara usulan dunia, tapi dalam perkara-perkara urusan agama. Ya, yang telah ditentukan oleh agama model dan cara dan kefianya. Jadi, bukan berarti pula dulu Rasulullah memakai gamis, sekarang kamu memakai celana, sarung, itu bid'ah. Itu karena itu tidak ada ketentuan model seperti itu. Karena syarat dalam agama kita lihat, yang penting menutup aurat, ya, dan bagaimanapun bentuk potongan itu. Ya, apakah pakai sarung kah, pakai gamis kah, agama tidak menentukan modelnya. Tapi ada model ibadah yang sudah ditentukan. Ya, hal-hal yang sudah ditentukan itu tidak boleh kita utak-atik lagi. Nah, oleh itu ulama membedakan antara beda antara muamalah dengan bab-bab al-ibadat. Bab al-ibadat, ya, itu harus ada dalilnya. Ini ada ibadah syariatkan, harus ada dalilnya. Adapun hal muamalat, nah itu al-aslu fi al-mubah. Karena qaidah-qaidah fiqhiyah atau sulfiki, ya asal dalamnya boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Kalau ibadah enggak, al-aslu fi at-tahrim. Dilarang beribadah kalau tidak ada dalilnya. Ya, di mana kita tahu ini sebuah ibadah? Kalau tidak, kita berarti sudah membuat sebuah syariat, mengatakan ini dalil, ini adalah ibadah. Sementara kita tidak punya dalil, dari mana kita mengetahui bahwa perbuatan itu adalah sebuah ibadah dan pelakunya akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini harus paham dua pembahasan seperti ini. Jadi kesukaan dalam membid'ahkan juga tidak boleh. Ya, dengan sedikit bid'ah, sedikit bid'ah juga tidak boleh. Ya, orang dengan mudah-mudah menghukum suatu perbuatan bid'ah juga tidak boleh. Harus dengan ilmu. Harus dilihat ada dalilnya, para ulama menjelaskan itu. Bahkan kita pun ya harus masih ada ulama yang beribu, kita harus lebih bertanya dulu lah, walaupun kita merasa ada keraguan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Musa al-Asy'ari, ya, ketika beliau menjadi amir di Kufa, dan juga di sana ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika beliau pergi ke masjid Kufa, Musa al-Asy'ari ini melihat sekelompok orang sedang berzikir. Ya, membuat lingkaran zikir, kemudian mereka menghitungnya dengan biji korma. Lalu Abu Musa al-Asy'ari tidak mau langsung menegur. Dia menunggu Ibnu Mas'ud. Ya, dia pergi ke rumah Mas'ud, menunggu Mas'ud keluar salat. Setelah keluar, dia temui dan dia bilang, sesungguhnya aku melihat suatu perkara di masjid. Aku melihat itu sebuah kemungkaran, tetapi tidak aku lihat kecuali kebaikan. Ini, itu mereka zikir. Lalu apa yang kamu lihat, kata Ibnu Mas'ud, jika engkau masih panjang umur akan kau lihat nanti. Aku melihat sekalau ada beberapa kelompok mereka sambil menunggu waktu sholat berhalaqah, kata Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian ada seseorang yang memimpin mereka yang menyuruh halilu mi'ah, sabiru mi'ah, tabiru mi'ah, yang dia memberi komando bertakbir 100, bertahlil 100, tasbih 100 gitu. Nah, apa yang kau katakan kepada mereka, kata Ibnu Mas'ud kepada Musa al-Asy'ari? Jawab Musa al-Asy'ari, antadir rakyat, aku menunggu pendapatmu. Nah, subhanallah. Jadi, bagaimana para ulama itu ya, tidak tergesa-gesa. Ya, dalam memberikan sebuah hukum. Maka aku menunggu dulu pendapatmu. Baik. Kenapa engkau tidak katakan kepada mereka? Kenapa kalian tidak hitung saja dosa-dosa dan kesalahan kalian? Dan aku jamin bahwa kebaikan kalian akan hilang sisi Allah. Ini perkataan Ibnu Mas'ud kepada Abu Salah Asyari. Abu Salah Asyari mengatakan, aku tunggu pendapatmu. Ya, sesampai Ibnu Mas'ud ke masjid, menemui orang-orang tersebut, dikatakan Ibnu Mas'ud, apa yang kalian lakukan? Ya, lalu mereka menjawab, kami tidak ingin kecuali kebaikan. Kata Ibnu Mas'ud, kan memurni lakailan disibuh. Betapa banyaknya orang ingin melakukan kebaikan, tetapi dia tidak melakukan kebaikan hakikatnya. Ya, kata Tuhan katakan ini hanya buah biji korma. Biji korma yang kami hitung dengannya untuk bertasbih takbir. Kata Mas'ud mengatakan kepada mereka, kenapa kalian tidak lebih banyak menghitung dosa dan kesalahan kalian? Dan aku bisa menjamin bahwa kebaikan kalian tidak akan pernah hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Mas'ud mengatakan, emak kalian, ya lalu dikatakan, ini adalah para sahabat Muhammad SAW masih belum, masih banyak di sekitar kalian. Dan Rasulullah SAW masih belum hancur pakaian beliau, dan belum hancur, belum pecah bejana beliau, kata Mas'ud. Ya, emak kalian telah mengaku, ya, lebih tahu dari agama ini di para sahabat Rasulullah SAW, atau kalian telah melakukan sesuatu yang membuka pintu kesesatan dalam agama ini. Padahal tujuannya baik, itu kan, toh, apa salahnya, bersikir, menghitung-hitung. Tapi Mas'ud melihat hal perkara yang kecil akan membawa perkara yang besar. Dan ini yang disebutkan oleh Amr bin Salamah, perawi hadis itu Amr bin Salamah, menyebutkan kami melihat orang-orang yang ditegur masuk itu, kebanyakan mereka yang ikut perang bergabung sama Khawarij yauma Nahrawan. Ketika Ali bin Abi Thalib memerangi kelompok Khawarij di Nahrawan, itu kebanyakan mereka yang dilihat di masjid saat itu ditegur masuk, mereka pada berada pada apa namanya? Bergabung dengan orang Khawarij dalam melawan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini menunjukkan bahwa bid'ah yang kecil itu sangat berbahaya, lama-lama akan bertambah dan bertambah. Ya, sebenarnya yang kita saksikan bermacam bentuk bid'ah yang kecil semakin hari semakin dimodifikasi dengan berbagai hal. Ya, tentu siapa yang kita tidak ingin umat ini rajin beribadah, rajin bersalawat, rajin berzikir, pastilah. Tetapi yang lebih penting itu adalah sesuaikan amalan-amalan itu dengan tuntunan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, biar tidak terjadi hal-hal yang akan menghambat diterima amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kami persilahkan bagi jamaah yang bergabung via Zoom meeting yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan dengan menekan tombol raise hand atau fitur angkat tangan di Zoom. Yang ingin bertanya secara langsung. Oh baik, tidak ada. Selanjutnya pertanyaan datang dari Ramsul Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saran Ustadz mengenai seruan boikot untuk produk negara yang melegalkan penghinaan atas Nabi Muhammad SAW secara manhaj Ahlussunnah? Apakah seperti ini bisa kita lakukan Ustadz? Barakallahu fikum. Baik, hal perkara ini jika dimaksud boikot memerintahkan ke masyarakat, itu tidak ada hak personal bagi orang-orang yang tidak punya wewenang di situ. Kalau dia adalah orang berwenang, memiliki wewenang di situ, ya, terutama adalah penguasa atau dari badan-badan agama, MUI-kah yang mereka berkoordinasi dengan pemerintah menyerukan hal itu hak wewenang mereka. Ya, boleh aja. Kalau seandainya mereka melihat maslahatnya sesuai dengan pertimbangan mereka adalah melakukan hal itu sebagai tindakan untuk menekan mereka, orang-orang kafir, agar tidak lagi dengan bermudah-mudah menghina ya Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana dengan kelompok ormas-ormas tanpa ada izin dari pemerintah? Saya rasa dan ini tentu tidak baik karena akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan dan kita tidak tahu efek buruknya bagi negara kita sendiri. Ya, bagi kebaikan masalahnya tentu yang lebih tahu adalah para pejabat negara. Bagaimana tindakan mereka ambil atau mungkin sudah berkoordinasi mereka dengan duta dari negara tersebut. Bagaimana tindakan, sikap yang mereka. Tetapi kami harapkan kepada para tokoh-tokoh negara kita, baik tokoh agama maupun tokoh yang sebagai pejabat negara, mereka harusnya, jika mereka sebagai seorang muslim, harus melakukan kritik yang keras terhadap tindakan ini. Jangan dibiarkan, karena hal-hal seperti ini akan memicu hal-hal yang semakin besar di akhir kemudian. Ya, sehingga tidak terjadi pula penilaian terhadap kediaman para penguasa kita menjadi bahan bagi orang-orang yang untuk menjatuhkan, menjelek-jelekkan penguasa. Tapi niatkan sikap, ya, sikap kooperatif, sikap yang tegas, ya, bahwa negara kita adalah masyarakat muslim terbesar di dunia, harus mengambil sikap tentang hal ini, perlu, saya rasa perlu, baik DPR, pemerintah kita harus menyikapi, perlu, karena mereka adalah orang sebagai muslim, siapa yang rela hal ini dilakukan oleh siapapun saja, jangan sebagai Rasulullah SAW, hamba yang paling mulia sisi Allah SWT, presiden kita saja, ada undang-undangnya jika dilakukan penghinaan, presiden kita saja jika ada penghinaan, itu ada undang-undangnya yang mereka bisa dijerat, pidana untuk itu. Nah, bagaimana dengan ini adalah bukan hanya dihormati oleh sekelompok negara, tapi semua manusia yang beriman dengan Rasulullah SAW adalah suatu belahan jiwa mereka, bahkan mereka akan rela menjiwa mereka untuk membela hak Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu mestinya tokoh-tokoh Islam ya berembuk dengan penguasa, pemerintah, pemerintah juga harus melakukan semacam protes yang selama ini sikap-sikap sebenarnya adalah akan melahirkan sikap-sikap intoleran. Ya, yang selama ini juga orang-orang kafir sendiri menyuarakan kita harus toleran, ya harus saling mana menghargai yang selama ini mereka menyuarakan. Ya, bagi Islam itu bukan perkara yang baru. Islam sudah mempraktekkan dan tidak perlu diajari umat Islam itu tentang toleransi. Sebagai bukti umat Islam terbesar di Indonesia ini belum pernah membantai umat-umat lain seperti mana yang terjadi di Rohingya, yang terjadi di daerah-daerah lain tidak pernah terjadi. Ini bukti bahwa bagaimana umat Islam Indonesia adalah sangat toleransi dari semua agama-agama yang ada lainnya. Maka ini harus disikapi. Ini demi untuk supaya tidak terjadi kekisruhan, terjadi juga hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, tetapi bagi kita pribadi masing-masing, kalau tidak mau terserah itu kembali hak masing-masing. Tapi menyuarakan secara umum itu tidak boleh. Itu hanya hak untuk bagi orang yang berwenang di situ. Ya, pribadi Anda, Anda sudah merasa tidak enak memakai produk-produk negara tersebut secara pribadi, Anda mau meninggalkan, silakan, itu hal yang biasa, urusan Anda sendiri. Tapi tidak boleh mengkampanyekan secara personal, ya, mengambil tindakan tanpa ada izin dari pemerintah untuk melakukan itu. Ini tindakan yang tidak baik karena ada masalah-masalah yang akan dipertimbangkan oleh pemerintah kita, dan kita juga harus menghargai, ya, supaya tidak saling memboikot hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Nah, oleh sebab itu kita sebagai kaum muslimin yang terpenting sebenarnya bukan hanya sekedar kita merasa asing adanya orang kafir menghina Nabi kita Muhammad SAW, dan itu sudah wajar memang, dan Allah sudah terangkan pembuktian kata-kata Allah SWT, walan tarno angkal yaudu walan nasar atat tabi amilatam, tidak akan pernah reda orang Yahudi yang sendiri, tidak akan pernah. Saya katakan toleransi-toleransi yang ada itu hanya basa-basi dari mulut mereka. Mana toleransi meragukan di mana kaum muslim yang ditindas di dunia ini seperti Palestina dan daerah-daerah lainnya? Itu hanya basa-basi, tetapi bukan berarti kita juga akan berbuat sesuatu tindakan yang di luar aturan agama kita, di luar aturan undang-undang yang berlaku di negara kita. Kita tetap menghormati segala aturan itu, ya, tetapi kita bukan berarti diam juga. Lakukan semampu kita hal-hal yang misalnya dilakukan baik oleh pemerintah kita maupun oleh para ulama, memberikan masukan kepada pemerintah untuk agar hal seperti ini biar tidak terulang lagi. Dan ini sudah sekian kali sebetulnya, ya, bagaimana ini juga sebagai pelajaran kita bahwa akhlak seorang muslim ada akhlak yang termulia di dunia. Belum ada pemimpin kaum muslimin yang menghina, ya, belum ada pemimpin kaum muslimin yang menghina tokoh-tokoh yang dimuliakan oleh umat lain kecuali bila mereka menghina, ya. Nah, oleh sebab itu kita lihat bahwa Islam itu menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, terbukti dari sikap mereka, akhlak mereka, sikap mereka, ya. Nah, ini kita juga perlu dalam setiap tindakan kita, kita berusaha bertindak sesuai dengan ilmu, bertanya kepada ulama, bertanya kepada ustaz, bertanya kepada orang-orang lebih mengetahui tentang masalah ini. Jangan kita terprovokasi dengan emosi emosional sementara. Sementara kadang-kadang kita marah, Nabi kita dihina, tapi kita jauh dari mengamalkan sunnahnya, dalam ikuti perintahnya, kan sama bohong saja sebetulnya. Karena kita juga tanpa disadari, tiap hari mungkin banyak di antara kita yang mengolok-olok sunnah Rasulullah SAW. Seperti baru yang terjadi, mengolok cadar dan lana cingkrang, ditawurkan, dipabandingkan, ya. Seakan-akan orang membela NKRI itu adalah orang yang anti cadar, kemudian sebaliknya orang-orang yang bercadar, orang yang cingkrang adalah anti NKRI. Ini sebuah kebohongan dan kedunguan yang perlu dibersihkan di benak dan otak orang-orang yang kotor seperti ini. Saya sangat geram melihat tindakan seperti ini, ya, karena bukan hal yang pertama ini, ya, dari orang-orang yang menisbahkan ke ormas tertentu, kemudian tokoh-tokoh ormas itu tidak secara jelas menyikapi hal ini, suatu kedunguan yang perlu dibersihkan di otak kita. Ya, kebodohan ini adalah harus kita singkirkan dari benak kaum muslimin, biar umat ini tercerahkan dengan baik. Ya, sangat sedih kita melihat ya hal-hal seperti ini selalu terjadi di negara yang mayoritas muslim, tapi justru ajaran, tindakan, sikap mereka justru melecehkan ajaran Islam sendiri. Bukan mencerminkan sebagai orang-orang yang bijak dalam berdakwah, dalam memperbaiki kondisi yang perlu diperbaiki. Demikian, wallahu a'lam bishawab.